Dalamnya banyak orang mati, termasuk hukum dan keadilannya. Merah berani, putih suci, lambang suci, diseret ambisi, di tangan kotor tanpa nurani, berkibar megah tapi penuh ironi. Kami berdiri tapi hati mati. Katanya Garuda lambang kejayaan, tapi yang diagungkan cuma jabatan. Yang jatuh miskin kami korban tekanan, disuruh hormati tiap upacara bulanan. Tapi yang dijunjung malah pengkhianatan. Keadilan sosial hilang tanpa alasan. Pajak naik demi kantong pejabat, sialan. Tapi yang disiksa cuma rakyat pedalaman. Mereka kenyang pesta di meja jabatan, kami lapar cuma dapat angin harapan. Keadilan disusun dalam presentasi mapan, tapi di lapangan suara luka. Bukan benci cuma lelah bicara, harapan habis digilas negara. Kami diam